mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Opo ora eling naliko semono kebak kembang wangi jerone dodo. Sesuai yang kedua bersama New Families, Citra.